في الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tata cara pelaksanaan salat bagi orang yang dalam keadaan sakit. Dan telah kita jelaskan pula hukum yang menjadi perselisihan di kalangan para fuqaha tentang mengedipkan mata di dalam salat. Dan yang sahih dari pendapat para fuqaha bahwa amalan ini tidak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga apabila seorang yang dalam keadaan sakit tidak mampu menganggukkan kepalanya, menundukkan kepalanya sebagai isyarat rukuk dan sujud di dalam salatnya, maka gugur kewajiban salat dari sisi perbuatan, namun masih dikenakan kewajiban salat dalam hal niatnya, demikian pula lisannya. Ada satu permasalahan yang diperselisihkan pula oleh para fuqaha tentang seseorang yang apabila dia sholat sendirian maka dia bisa sholat dalam keadaan berdiri. Namun apabila dia mengerjakan sholatul jamaah maka dia tidak memungkinkan untuk berdiri, namun dia hanya bisa duduk dalam pelaksanaan sholatul jamaah. Namun kalau dia sholat sendirian, memungkinkan bagi dia sholat dalam keadaan berdiri. Hal ini bisa kita mendapati kondisi seperti ini ketika sedang naik pesawat, disebabkan karena tempat yang sempit. Namun pada sebagian pesawat ada tempat-tempat yang memungkinkan bagi seseorang melaksanakan sholat dalam keadaan berdiri, memungkinkan bagi seorang mengerjakan sholat dalam keadaan berdiri. Namun jika dia mengerjakannya dalam keadaan berdiri, dia hanya bisa melakukan sendirian. Berbeda halnya apabila dia mengerjakan sholat dengan cara duduk, masing-masing duduk di kursi-kursi pesawat, memungkinkan baginya mengerjakan sholat tersebut secara berjamaah bersama dengan orang-orang yang lainnya yang duduk. Lalu manakah yang lebih didahulukan? Apakah sholat sendirian dalam keadaan berdiri, ataukah seorang mengerjakan sholat secara berjamaah bersama dengan yang lainnya, namun dia mengerjakannya dalam keadaan duduk? Sebab dari satu sisi, sholat dalam keadaan berdiri merupakan hal yang sifatnya rukun. Selama dia mampu mengerjakannya dalam keadaan berdiri, maka itulah yang wajib yang harus dia lakukan. Dan dari sisi yang lain, sholatul jamaah juga merupakan hal yang sangat diperhatikan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai dalam kondisi perang pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkan bersama dengan kaum muslimin, dan turun firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mengajarkan tentang tata cara pelaksanaan sholat dalam kondisi perang secara berjamaah. Dalam artian dalam kondisi perang sekalipun, tetap selama mereka masih memungkinkan untuk melakukannya, maka tidak diberi keringanan untuk meninggalkannya selama mereka mampu untuk melakukannya. Sehingga dari dua sisi inilah yang menyebabkan terjadinya perselisihan di kalangan para fuqaha. Sebagian para fuqaha mengatakan bahwa dia sholat berdiri meskipun dia sholat sendirian, sebab berdiri itu merupakan rukun di dalam sholat dan dia mampu melakukannya. Dan ini yang dikuatkan oleh Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Insaf. Sebagian para fuqaha mengatakan tidak. Yang afdal, yang utama bagi dia adalah mengerjakan sholatul jamaah dalam keadaan duduk bersama dengan para jamaah yang lainnya. Sebab sholatul jamaah juga memiliki manzilah memiliki kedudukan tersendiri di dalam pelaksanaan sholat. Adapun Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala, beliau setelah menyebutkan perselisihan para fuqaha dalam hal ini, beliau mengatakan boleh memilih, diperbolehkan memilih salah satu di antara kedua amalan tersebut, apakah dia sholat sendirian berdiri atau dia sholat secara berjamaah dalam keadaan duduk. Wallahu ta'ala a'lam. Lalu beliau berkata, hafizahullahu ta'ala, salatul musafir, salat seorang yang dalam perjalanan safar. Wa tashtamilu ala awwalan, dan dalam hal ini ada beberapa hukum yang akan dijelaskan. Yang pertama, qasru as-salatir ruba'iyah, mengqasar salat yang jumlahnya 4 rakaat. Mengqasar salat yang jumlahnya 4 rakaat. Yani salatul zuhur, salatul asr, demikian pula salatul isya dikerjakan 2 rakaat. Adapun salatul maghrib, demikian pula salatul fajar, sepakat para ulama tidak ada qasar pada kedua salat tersebut. Wa fihi masail, dan dalam hal ini ada beberapa permasalahan yang penting untuk dibahas. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, fi hukmil qasri, tentang hukum mengqasar salat sebagai seorang musafir. Apa hukumnya? La khilafa baina ahli al-ilmi fi mashru'iyyati qasri salati ar-ruba'iyyati lil musafir. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang disyariatkannya mengqasar salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat bagi seorang yang musafir. Ini dalam hal disyariatkannya, tidak ada khilaf. Sepakat para ulama bahwa mengqasar salat ar-ruba'iyyah bagi seorang musafir merupakan hal yang disyariatkan dan dianjurkan. Wa dalilu dhalika, adapun dalil yang menunjukkan hal ini, Al-Qur'an was sunnah wal ijma', berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, yang kedua dari sunnah, kemudian yang ketiga dari ijma' al-ulama. Amma al-Qur'an fa qawluhu ta'ala, adapun dari Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi, maka tidak ada larangan bagi kalian untuk mengqasar salat apabila kalian dalam kondisi khauf, dikhawatirkan orang-orang kafir akan menyerang kalian. Naam, yang menjadi syahid di sini, wa idza darabtum fil ardi, apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi, maka disyariatkan mengqasar salat. Wal qasru jaizun fi safari fi halil khawfi wa ghairi, dan mengqasar salat hukumnya diperbolehkan, bahkan dianjurkan di dalam safar, baik dalam kondisi perang ataukah bukan dalam kondisi khauf, sesuatu yang menakutkan, perang dan yang semisalnya. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lamma su'ila 'anil qasri wa qad amina an-nas, dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menerangkan tatkala beliau ditanya tentang mengqasar salat dalam kondisi manusia sudah dalam keadaan aman, tidak ada lagi perasaan takut, bukan lagi dalam kondisi perang, apa hukumnya mengqasar salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqatan tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatah. Itu adalah merupakan sedekah yang Allah Subhanahu wa taala membeli sedekah itu kepada kalian, maka hendaknya kalian terima sedekah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka dari hadis ini menerangkan dan menjelaskan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, bahwa meskipun yang disebutkan di dalam firman Allah secara zahir bolehnya mengqasar salat dalam kondisi khauf, dalam kondisi perang, akan tetapi telah datang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa mengqasar salat merupakan amalan yang diperbolehkan dan disyariatkan meskipun tidak dalam kondisi perang, meskipun tidak dalam kondisi khauf, meskipun manusia dalam keadaan aman namun mereka melakukan perjalanan safar, maka itu sedekah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini. Wa li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa khulafa'ahu dawamu alaihi, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Khulafa'ur Rashidun, mereka senantiasa mengqasar salat mereka dalam perjalanan-perjalanan safar mereka. Fa'an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, inni sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi safari falam yazid ala ruk'ataini hatta qabadahu Allah. Sesungguhnya aku telah menemani perjalanan safar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak menambah salatnya dari dua rakaat hingga Allah mewafatkannya. Wa sahibtu Abu Bakr falam yazid ala ruk'ataini hatta qabadahu Allah. Aku juga menemani Abu Bakar dalam perjalanan safar, namun beliau tidak menambah dari dua rakaat hingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tsumma dzakara Umar wa Utsman radhiyallahu anhuma. Kemudian beliau menyebutkan Umar, demikian pula Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhuma, demikian pula. Wa rawa Ahmad an ibn Umar marfu'an, dan diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai diamalkannya atau didatangkannya rukhsah, apa-apa yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan syar'iyyah. Sebagaimana Allah membenci seseorang melakukan kemaksiatan, jadi Allah senang apabila hamba tersebut setelah mereka diberi keringanan untuk mengamalkan sesuatu, lalu kemudian mereka menerima keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ini berdasarkan sunnah. Wa ammal ijma'u, adapun berdasarkan ijma' para ulama, fal qasru min al umuri al ma'lumati min ad din bid darurah, bahwa mengqasar salat termasuk di antara perkara yang telah diketahui di dalam agama ini secara pasti. Wa qad ajma'at alaihi al ummatu, dan para ulama telah sepakat tentang disyariatkannya mengqasar salat. Jadi berdasarkan dalil Al-Qur'an, dalil dari sunnah Nabi, demikian pula berdasarkan ijma', maka mengqasar salat merupakan amalan yang dibolehkan, bahkan amalan yang dianjurkan bagi seorang musafir. Yang menjadi khilaf di kalangan para ulama tentang hukum mengqasar salat, apakah hukumnya wajib atau mustahab. Mayoritas para fuqaha mereka mengatakan bahwa mengqasar salat hukumnya sunnah, hukumnya mustahabbah, dan tidak sampai kepada hukum wajib. Sebagian para fuqaha seperti madhab Abu Hanifah, demikian pula yang dikuatkan oleh Ibn Hazm rahimahumullahu ta'ala, mereka berpendapat wajibnya mengqasar salat bagi seorang musafir selama dia tidak menjadi makmum di belakang salatnya orang yang dalam keadaan muqim. Dan pendapat ini memiliki sisi kekuatan dari dalil, disebabkan karena asal hukum salat adalah mengqasar. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan faradallahu salata hina furidat rak'ataini rak'ataini fi safari wal hadar fazidat fil hadar wa aqirrat fi salati safar, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan salat itu dua rakaat. Awal ketika diwajibkannya salat dua rakaat, baik ketika safar demikian pula ketika hadar. Namun setelah itu pada waktu hadar ditambah jumlah rakaatnya, sedangkan dalam kondisi safar tetap pada hukum asalnya yaitu dua rakaat. Maka mengerjakan mengqasar salat ketika safar itulah hukum asalnya. Itulah hukum asal. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan salatu safar rakaatain, salatu al-fitr rakaatain, salatu al-adha rakaatain, salatu safar rak'atan, salatu al-fitr rak'atan, salatu al-adha rak'atan, wa salatu al-jum'ah rak'atan tamamun ghairu qasri ala lisan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, salat safar itu 2 rakaat, salat Idul Fitr 2 rakaat, salat Idul Adha 2 rakaat, salat al-jum'ah 2 rakaat, itu sempurna bukan qasar. Dan ini berdasarkan lisan, yakni sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai di sini insyaallah yang kita terangkan, semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.